Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mencela keras orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah diberikan kepada mereka. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata-kata yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah kalau kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung diri kepada Allah dalam doa yang sering beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari kalbu yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis di Muslim. Salah satu yang Rasul berlindung diri kepada Allah darinya, ilm la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika ilmu itu tidak lagi diamalkan, tidak bermanfaat bagi orangnya. Ilmunya pada dasarnya ilmu yang bermanfaat, tapi pada orangnya ilmu itu tidak berguna, hanya menjadi tambahan hujjah alaih. Dengan demikian, seorang hamba yang menginginkan kemuliaan, mengharap kebahagiaan, mendambakan keselamatan di dunianya maupun akhiratnya, maka hendaklah dia beramal dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Diwasiatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wannas fil ilm tabaqat. Manusia ini dalam perkara ilmu berkelas-kelas, bertobaqat-tobaqat. mauqi'uhum minal ilm biqadri darajatihim fil amali bihi. Maka bagaimana kedudukan mereka dalam ilmu, mulia atau tidaknya mereka dengan ilmu, tergantung derajat mereka dalam pengamalannya. Maka keharusan setiap muslim bersungguh-sungguh memperbanyak ilmunya, bersabar untuk memperolehnya, karena tentu butuh kesabaran, butuh perjuangan, panas, dingin, jauh dari keluarga, jauh dari kesenangan duniawi, kesabaran. Jangan berhenti karena kendala dan godaan-godaan yang ada. Kewajiban dia untuk selalu ikhlas dalam niatnya, karena tidak ada kebaikan yang bisa kamu dapati melainkan harus dengan pertolongan dari Allah semata. Begitulah seorang hamba jika berilmu, dia bersungguh-sungguh belajar mencari ilmu, kemudian bersungguh-sungguh berusaha mengamalkannya, dia akan dapat fadilah, dia peroleh keutamaan, kemuliaan di agamanya maupun di dunianya. Akan bersih dirinya, ternafikan dari segala kecurigaan dan keraguan, bersih dari dugaan-dugaan negatif, bersih dari sangkaan-sangkaan buruk asal dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Akan tumbuh di kalbunya hikmah, penuh dengan cahaya hikmah dalam hatinya. Maka dengan itu, kata Imam Syafi'i, orang itu berhak mendapat imamah dalam agamanya. Artinya dia akan mendapat tingkat imamah, sehingga orang mengenal dia sebagai Imam Fulan. Jadi panutan terdepan dalam kebaikan, dalam ilmu dan amal soleh. Ada beberapa wasiat nasihat a'immah yang diwariskan kepada kita dalam bab ini, karena kita bawakan karena betapa butuhnya kita terhadap wasiat-wasiat itu. Kita semua sama. betapa itu sangat kita butuhkan untuk diri kita masing-masing. Maka hendaknya setiap orang introspeksi diri, bercermin, ada tidak pada dirinya wasiat ini. Kalau ada, ya hendaklah dia bersyukur kepada Allah, meminta untuk terus istiqomah di atas itu. Kalau tidak ada, segera dia berbenah diri untuk itu ada padanya. Karena itu pertanda ilmu yang bermanfaat, ciri ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan padanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan Imam Ahmad dalam Zuhud, Ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya, Ibn Mas'ud berkata, "Qulu khairan tu'rafu nabihi." Katakan yang baik, katakan yang khair, dengan itu kamu akan dikenal bahwa kamu ahlul khair. Orang akan kenal, orang akan menilai. Kalau itu yang kamu ucapkan, kalau itu yang sering keluar dari lisanmu, khair. Yani kamu mengajar ilmu, kamu menasehati, kamu beramar ma'ruf, bernahi mungkar, kalau kamu berbicara, berbicara yang baik, perkataan yang menyenangkan, membuat sejuk hati orang. Kalau itu yang terbiasa kamu ucapkan, ya orang akan mengenal kamu dengan itu. Fulan dikenal, oh fulan ahlul khair, masya Allah. Lisannya masya Allah, tutur katanya tabarokar rahman. Karena itu yang mereka kenal dari seringnya ucapan-ucapan kebaikan yang kamu ucapkan. Maka biasakan. Itu yang Ibn Mas'ud katakan, "Qulu khairan tu'rafu nabih." Ucapkan kebaikan, kamu akan dikenal. Dikenal kamu ahlil khair. Orang pasti menilai, orang tahu. Orang bisa bedakan siapa yang mengatakan kebaikan, yang berbicara baik, menginginkan maslahat, khair, siapa pula yang merusak, siapa pula yang ngaco. Ya akan dikenal dengan kejelekan, dikenal dengan syar. Wa'malu bihi takunu min ahlih. Dan amalkan itu khair. Amalkan itu kebaikan. Dengannya kamu akan menjadi ahlil khair. Juga akan dikenal. Karena kamu mengamalkannya dalam dirimu, dalam keseharianmu, kamu bersama keluargamu, bersama anak istrimu di rumah, kamu di masjid bersama ikhwan kamu, tetangga kamu, kamu di ladang, di kantor, di mana saja. Kalau kebaikan itu yang kamu amalkan, ya kamu akan dikenal sama. Oh fulan ahlil khair. Orang kalau ditanya, kamu kenal fulan? Oh masya Allah dia. Yang kami tahu, yang kami kenal, ahli sholat, ahli ibadah, ini, itu. Kamu dikenal karena kebaikan yang kamu amalkan. orang pasti menilai. Amalkan itu kebaikan. Bukan itu tujuan memang, supaya dikenal orang di ahli khair. Tapi yang dimaksud Ibn Mas'ud, tanpa kamu niatkan pun orang pasti akan menilai begitu. Orang akan tahu bahwa kamu ahli khair, maka amalkan kebaikan itu. Kamu akan menjadi ahlul khair. Wala takunu ujullan madayi buduran, kata Ibn Mas'ud, dan jangan kamu menjadi ujullan. Ujullan madayi buduran. Madayi jamak dari media, yang dimaksud orang-orang yang menyebarluaskan perbuatan keji, perbuatan mungkar yang sangat, jangan dilebarluaskan, jangan disampaikan ke sana kemari, atau yang dimaksud jangan kamu menjadi orang yang tidak bisa menjaga rahasia, tidak bisa menutup rahasia saudaramu. Ya mungkin kamu tahu tentang dia sesuatu, atau bahkan dia yang pernah membuka kepada kamu, ya karena dia percaya kamu amanat orangnya. Kalau tidak, dia enggak akan mau buka, karena itu aib. Mungkin masalah keluarganya, mungkin pada dirinya. Kamu yang tahu rahasia itu wajib kamu tutup rapat-rapat. Tidak satu orang pun boleh kamu buka, dan itu aib. Orang yang gemar membuka itu madayi, dan itu buruk sekali, bukan akhlak seorang mukmin, bukan akhlak orang yang berilmu. Nanti jadi bahan bicara dengan istrinya, fulan itu begini-begini, dia cerita sendiri sama aku kalau dia begini begitu. Istrinya miskinah, cerita ke yang lain, ummahat, ternyata fulan itu begini begitu, istrinya ternyata begini. Tahu dari mana om? Dari suaminya ana. Tahu sendiri, langsung cerita. Akhirnya tersebar satu kota. Madayi buduran, buduran adalah yang dimaksud orang yang suka menyebarkan omongan yang dikehendaki, seperti namam, namimah. Omongannya ini kamu sampaikan ke sini, yang sini kamu sampaikan ke situ, untuk merusak hubungan baik di antara keduanya, agar ada perseteruan, agar ada permusuhan, kebencian. Atau buduran yang dimaksud kasirul kalam, orang yang banyak ngomong tapi gak ada amalannya. Omongannya kasir kalam, banyak bicara, banyak ngomong tapi nol amalannya. Padahal yang dikehendaki amalan, itu yang ditunggu, kemuliaan orang, itu dengan pengamalannya. Naam, dengan ilmunya, ilmu yang kemudian dia amalkan, bukan dengan teori belaka. Orang gak pingin, orang gak mencari orang yang hanya pandai dan banyak bicara, tapi gak ada amalannya. Banyak asar dari Ibnu Mas'ud. Beliau pula yang menasehatkan, diriwayatkan Darimi dan yang lain, ta'allamu, ta'allamu, fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah, belajarlah, kata Ibnu Mas'ud. Orang dihasung, na'am, belajarlah. Karena itu mulia, itu kebaikan. Diangkat, dimuliakan oleh Allah dengan ta'allum, belajar ilmu. Maka belajarlah, cari ilmu. Tapi begitu kamu berilmu, amalkan, itu intinya yang ditunggu-tunggu buahnya. Fa'idha alimtum, kalau kamu sudah berilmu, amalkan ilmu itu. Amalkan. Sehingga kamu dikenal sebagai ahlul ilm. Sehingga kamu dikenal sebagai ulama amilin. Orang yang berilmu dan beramal. Mengamalkan ilmunya. Kalau tidak, gak akan Allah cela Yahudi. Yahudi berilmu, tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu kebenaran itu seperti mereka tahu anak kandungnya sendiri. Ngerti betul, ilmu ada pada mereka. Tapi mereka dilaknat, dimurkai Allah karena tidak beramal. Tidak mereka amalkan ilmu yang ada pada mereka. Juga nasihat Imam Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah, istainu alal hifdz bitarkil ma'siyah, perkuat hafalanmu, perkuat hafalanmu dengan meninggalkan maksiat. Amalan kan itu termasuk amal soleh. Amal soleh itu imma kamu lakukan perintah atau kamu tinggalkan, kamu jauhi maksiat, amalan. Dan itu membantu kamu banyak untuk semakin faham. Faham anillah, al-fiqhu fid-din, membantu kamu untuk mengerti al-haq, membantu kamu untuk semakin kuat hafalanmu. Tinggalkan maksiat. Dan itu termasuk pengamalan. Pengamalan ilmu, karena ilmu kan kamu pelajari. Haramnya durhaka pada orang tua, wa uququl walidain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ilmu kan? Tinggal kamu mengamalkannya. Bagaimana berbakti pada orang tuamu? Bagaimana kamu tidak durhaka kepada mereka? Ilmu. Ketika orang tanya ke Rasulullah, ayyul amali afdal, Amalan apa yang paling afdal? Qala sholatu ala waktiha, sholat di awal waktunya. Amalkan. Amalkan. Wahakadha yang lainnya. Beliau nasihatkan, ista'inu alal hifdz bitarkil ma'asiyah. Perkuat hafalanmu. Ini akan banyak membantu kamu untuk hafal dengan meninggalkan maksiat. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Ibrahim Ibn Ismail Ibn Mujamma' Beliau katakan, kunna nasta'in ala hifdhil hadith bil amali bihi. Kunna nasta'in, kami, ini kami menunjukkan itu ma'ruf di zaman mereka, salaf. Kami, ini kami salaf, dari sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Kami dulu meminta pertolongan kepada Allah agar kuat hafalan kami terhadap hadis dengan mengamalkannya. Dengan diamalkan, kokoh itu hafalan, kuat. Riwayat-riwayat ini, riwayat Ibrahim bin Ismail, riwayat Waqi', kunna nasta'in ala hifdhil hadith bil amali bihi, menunjukkan a'immatus salaf, mereka selalu sibuk menyibukkan diri mereka dengan beramal. Pengamalan dan pengamalan itu kesibukan mereka, keseharian mereka begitu. Makanya lafadznya jamak, kunna, nahnu, kami, salaf. Artinya keseharian mereka, kesibukan mereka adalah beramal soleh. Gak ada yang malas beramal. Gak ada yang menunda-nunda pengamalan terhadap ilmunya. Tidak ada yang meninggalkan amal soleh. Sibuk mereka dengan beramal soleh. Kunna. Dan seperti itulah kehidupan mereka sehari-hari. Dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam Zuhud dari Habib Ibn Ubaid Ar-Rahabi rahimahullah berkata, ta'allamul ilm wa'qilu, pelajari ilmu oleh kalian dan fahami, ini berakallah ya, ini fahamilah, mengertilah tentang ilmu yang kamu pelajari, akidah, tauhid, fiqih, akhlak, yang lainnya. Wantafi'u bihi, dan manfaatkan itu ilmu. Bagaimana bermanfaat bagimu? Amalkan. Karena kalau enggak kamu amalkan, enggak bermanfaat itu ilmu padamu. Sia-sia. bahkan menjadi hujah atasmu. Amalkan. Wala ta'allamuhu litajammalu bihi. Jangan kamu pelajari ilmu hanya untuk menghias diri. Hanya untuk berhias. Fa innahu yushiku in talabikal umur an yutajammala bil ilmi kama yatajammalu ar-rajulu bibazzihi atau bibizzatihi. Karena kamu akan lihat nanti kalau Allah kasih usia panjang, kamu akan lihat ilmu itu hanya dibuat hiasan. Sebagaimana orang berhias dengan pakaiannya. Kadang orang berhias dengan pakaiannya, Masya Allah kan, rapi, Masya Allah, Tabarakar Rahman, bersih, luar biasa pakaiannya, wangi, rapi, bagus, mungkin bahkan bajunya merek yang mahal, licin, disetrika sedemikian rupa, gak ada kerut atau apa, lecet atau lungset sedikit, betul-betul klimis dan bagus bajunya. Ya berhias, itu hiasan layaknya baju. Tapi ternyata orang itu orang jahat. Penampilannya saja Masya Allah membuatmu kagum. Bajunya bagus. Ternyata dia orang rusak. Jelek. Nah, ilmu akan diperlakukan seperti itu, kata Imam Habib Ibn Ubaid rahimahullah. Dipakai untuk hiasan saja. Dia cukup puas dikenal orang fulan, oh dia penuntut ilmu, oh pernah belajar di sini, di situ. Cukup puas. Hiasan baginya. Oh pernah berguru kepada fulan, alan. Tapi gak ada pengamalannya. Pernah khatam kitab ini, khatam kitab itu, hiasan. Gak ada pengamalannya. Tutur katanya, tindak tanduknya, sehari-hari muamalahnya dengan orang lain, gak ada bedanya dengan orang awam. Bahkan orang awam kadang lebih baik dari dia. Masih punya malu. Orang awam masih sungkan ke orang, masih hormat. Ini kadang berilmu tapi na'udzubillah tidak mencerminkan diri sebagai orang yang berilmu. Hiasan saja ilmu itu pada diri. Dicela oleh salaf yang semacam itu. Ilmu hanya jadi hiasan luar, gak ada pengamalannya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Makanya kata Sufyan ibn Uyainah, imam, al-ilmu in lam yanfa'ka darraka. Ilmu kalau sudah tidak manfaat bagimu, gak berguna, akan memadaratkan kamu. Kata Khatib al-Baghdadi mengomentari ucapan Imam Ibn Uyainah ini, tidak bermanfaat bagimu artinya kamu tidak mengamalkannya. Maka memadaratkan kamu akan, karena akan menjadi menumpuk hujah atas dirimu. Akan semakin memberatkan kamu di akhirat kelak di hadapan Allah. Agar itu tidak terjadi, manfaatkan, amalkan itu ilmu. Jadikan ilmu itu bermanfaat bagimu. Jadikan ilmu itu ilmu nafi'. Bagaimana caranya? Ya amalkan. Berlatihlah, berjuanglah, berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan segala yang kamu ketahui dari ilmu. Kalau tidak, enggak ada pilihan. Pasti akan memadaratkan kamu. Kalau sudah tidak bermanfaat, ya akan memadaratkan kamu. Berbalik, ilmu itu akan memadaratkan kamu, mencelakai kamu, dunia dan akhiratmu. Ilmu seperti disebutkan, idza halat al-hidayatu qalban nashatat fil ibadatil a'dha. Hidayah itu kalau masuk ke dalam kalbu, ilmu itu betul-betul bermanfaat. Tanda bukti nyata perkara itu adalah semangat tubuhnya beramal. Tubuhnya ini akan ringan untuk beramal soleh. Semangat. Giat dalam ibadahnya. Baik dalam akhlaknya. Mulia dalam tutur katanya. Jujur. Wahakata. Dalam muamalahnya. Bukti kalau hidayah itu betul-betul masuk ke dalam kalbunya. Makanya perkaranya tidak bisa diukur dengan materi dan dunia. Kalau dunia misalnya materi, kamu lihat anak muda, usia-usia muda, usia 20 ke bawah taruhlah, atau 20 sedikit ke atas, 20 sampai 25 atau sampai 30, suruh main bola, wah Masya Allah semangatnya. Gak ada capeknya dia. Di lapangan atau futsal, naik turun sana kemari, ngejur bola ini 1 jam. Non-stop, bahkan mungkin masih kurang, tambah 1 jam lagi. Gak ada capeknya, semangat. Orang tua, ya gak kuat disuruh begitu. Sudah usia-usia 50, 60, apalagi 70, ya gak kuat. Itu dunia. Tapi coba suruh ibadah. Ayo bangun subuh. Beratnya ini yang naik turun di lapangan bola tadi. Berat sekali untuk buka matanya. Suruh ibadah, males, nunda-nunda nanti ini itu. Yang tua, semangat dia. Ke masjid, sholat, ibadah. Perkaranya taufik dari Allah, hidayah. Adapun kalau ilmu itu ilmu lisan, ya hanya sekedar di lisan, tumpul dalam pengamalan, tajam hanya di lisannya, bicara ini itu, ringan di lidahnya. Tapi tidak ada pembuktian, tidak ada pengamalan. Nasallallahu alaihi wasallam. Untuk mau adzan dulu. Fadhal. Kita melanjutkan sedikit. Termasuk asar yang diriwayatkan dari A'immah dalam bab ini, diriwayatkan Ibn Abi Shaybah dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ucapan beliau, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal fa innal munafiq asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Seorang mukmin itu selalu husnudzon kepada Rabbnya, selalu berbaik sangka, maka baik amalan dia, selalu beramal soleh karena dia berbaik sangka kepada Allah. Pasti dengan amal soleh ini Allah akan bantu dia, Allah beri dia keselamatan, kebahagiaan, dipermudah rizkinya. Dia husnudzon selalu kepada Allah, maka baik amalan-amalan dia mukmin. Di akhirat, dikubur, agar selamat dari azab. Maka dia beramal. Munafik, kata Hasan, dia berburuk sangka kepada Rabbnya. Percuma beramal buat apa? Gak akan diampuni oleh Allah. Gak akan orang... Aku gak akan dibahagiakan di dunia ini. Buat apa beramal? Dia berburuk sangka kepada Rabbnya, maka jelek amalannya, gak ada. Gak ada semangatnya untuk beramal soleh. Hadza munafik. Mereka malas, mereka tidak beramal soleh karena buruk sangkanya kepada Allah. Mukmin tidak demikian. Termasuk bait wasiat Imam Iraqi dalam alfiyahnya, wa akhlisin niyyata fi talabika wajid wabda' bi awali misrika. Ikhlaskan niatmu dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah, semangatlah, jangan malas, dan mulai mencari awali misrika, hadis-hadis aliyah, sanad yang pendek sampai ke Rasul, yang ada di negerimu sendiri. Kalau sudah semua, baru kamu boleh rihlah ke negeri-negeri yang lainnya melanjutkan thalabul ilm. Lalu beliau katakan, wa'amal bima tasma' fil fadha'ili wa syaikh bijullihi wala tasaqali. Amalkan apa yang kamu dengar dari fadha'il, fadilah-fadilah. Yani, lakukan amalan ini, fadilahnya ini, Rasulullah menganjurkan begini karena pahalanya ini, fadha'il. Baca ini, keutamaannya ini, amalkan itu. Yang kamu tahu fadilahnya, amalkan, berharaplah untuk mendapat keutamaannya yang dijanjikan oleh Rasul. Wala tafaqali, dan jangan kamu berat untuk mengamalkannya, ringanlah mengamalkan semua itu. Di ayat Ali Imran, ketika Allah mencela ahlul kitab, di Ali Imran Allah katakan, wa idz akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi tsamanan qalila fabisa ma yashtarun. Di ayat 187 Ali Imran, asyhad fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Ketika Allah mengambil perjanjian ahli kitab untuk jelaskan ini kepada umat manusia, jangan kalian sembunyikan, tapi mereka lemparkan itu di balik punggung-punggung mereka, melemparkan di balik punggung mereka, kata Imam Malik Ibnu Mighwal rahimahullah, makna ayat tarokul amala bihi, mereka tidak mengamalkannya. Ada janji sudah Allah ambil dari mereka, dan janji itu luar biasa. Wa idz rafa'na fawqakum tur, bahkan diangkat gunung itu oleh Allah di atas kepala mereka untuk mereka mau mengamalkannya. Itu disebutkan di beberapa riwayat tafsir. Sampai ketika mereka bilang, iya, iya, iya, kami berjanji, kami mau. Dalam keadaan sujud, dalam keadaan ketakutan. Kalau-kalau gunung itu betul-betul ditimpakan ke mereka, sehingga mereka sujud sambil ngelihat-ngelihat ke atas begini. Karena gunung betul-betul di atas mereka. Itu pun mereka tinggalkan ternyata. Tidak diamalkan. Sifat Yahudi dicela oleh Allah. Tidak mau mengamalkan ilmu yang dia tahu. Ibrahim Al-Harbi, Imam rahimahullah, juga mengingatkan, yang bagi lirajul idza sami'a syai'an fi adabin nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaka bih, seharusnya bagi setiap orang kalau dia mendengar sesuatu dari adab-adab nabinya, untuk dia pegang teguh, dia amalkan, tidak ada yang dia tinggalkan. Itu yang membuat mereka istiqomah. itu yang membuat mereka teguh, kokoh, tidak terombang-ambingkan oleh fitnah, oleh syubhat, oleh hawa nafsu. Tentunya setelah taufik dari Allah, mereka orang yang beramal, sibuk dengan amalan. Kalau kamu melihat orang-orang yang terseret pada fitnah, orang yang gampang terombang-ambing oleh fitnah, hampir mayoritas mereka adalah pemalas. Gak ada kesungguhannya dalam beramal. Ya, kamu tahu kesehariannya seperti apa orang itu dalam bab amal ini. Males, suka menunda-nunda, sholat paling di akhir shof sana, bahkan mungkin masbuk tiap harinya. Yes, kurang lebih seperti itu. Orang yang seperti ini yang gampang termakan fitnah. Tidak ada kesibukan dalam khair. Pada dirinya. Imam Amr Ibnu Qais Al-Mula'i juga pernah berkata, "Idza balaghaka syai' minal khair fa'mal bihi walau marrah takun min ahlih." Kalau sampai kepadamu suatu kebaikan, ini ilmu tentang apa saja, amalkan, lakukan, walaupun sekali dalam seumur hidupmu, paling tidak kamu pernah mengamalkannya. Tahu ada hadisnya, ada dalilnya, Rasulullah begini, melakukan ini, menganjurkan itu. Amalkan, segera amalkan, walaupun sekali, kata Mula'i. Dengan itu kamu menjadi ahlul khair, ahlul ilm, ahlus sunnah. Bagaimana kamu mau dijuluki ahlus sunnah, kamu yang gak pernah mengamalkannya. Hatta sekali saja kamu gak pernah mengamalkan, padahal ilmunya sudah sampai padamu. Kamu ketahui itu, amalkan. Jangan malas, jangan berat. Ringanlah, berharaplah ridha Allah dengan mengamalkannya. Makanya mungkin dari kisah yang inspiratif bagi kita semua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ismah Asim Ibnu Isam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih, rahimahumullah jami'an. Imam Asim bin Isam suatu hari bermalam bersama Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal imam besar. Maka malamnya sebelum tidur, Imam Ahmad menyiapkan air. Ini di zaman itu mungkin belum ada semacam kamar mandi di rumah gitu. Walhasil disiapkan oleh Imam Ahmad air di bejana gitu, baskom atau panci gitu. Disiapkan di kamarnya. Penuh itu air di bejana. Sampai pagi. Begitu pagi, dilihat oleh Imam Ahmad air itu masih penuh. Sama seperti semalam ketika beliau letakkan. Maka paginya Imam Ahmad rahimahullah mendidik Beliau seorang murabbi, mentarbiyah, mendidik, mengajar. Beliau katakan, Subhanallah, rajul yatlubul ilm wa la yakunu lahu wirdun bil lail. Subhanallah, ini pengingkaran dari Imam Ahmad. Subhanallah. Bagaimana mungkin seseorang yang menuntut ilmu, ya karena dia penuntut ilmu, murid Imam Ahmad, Asim bin Isam Baihaqi, bagaimana seorang penuntut ilmu sementara dia enggak punya wirid di malam harinya? Ya ini Imam Ahmad berharap dia bangun malam air ini dipakai untuk wudu. Kalau dipakai wudu kan akan berkurang airnya pastinya. Ya pakai cuci muka, cuci kaki, tangan ini kan pasti berkurang. Tapi nyatanya sampai pagi masih penuh itu air. Maka diingkari oleh Imam Ahmad. Bagaimana orang menuntut ilmu sementara dia enggak punya wirid di malam harinya? Wirid artinya kebiasaan yang dia lakukan di setiap malam. Ya ini sholat, hatta itu satu rokaat, witir, paling tidak kamu bisa tambah 3 rokaat atau lebih dari itu. Ini sama sekali. Bagaimana orang menuntut ilmu seperti itu? Dan itu pendidikan luar biasa dari Imam Ahmad, yang seharusnya seorang penuntut ilmu beramal. Naam, benar memang ilmu lebih mulia dari amalan-amalan sunnah. Itu sering kamu dengar mungkin. Banyak a'imah menyatakan itu, belajar ilmu lebih afdol dari amalan-amalan sunnah yang lain. Itu tidak diragukan, memang iya. Tapi tidak berarti dengan itu kamunya malas dari amalan sunnah. Tidak berarti kemudian kamu menggampang-gampangkan, alah cuma amalan sunnah ini. Seakan kamu merasa cukup, sudah Masya Allah, sudah fien, hanya karena telah menuntut ilmu. Lah ya akhi, bukan itu yang dimaksud. Salaf yang mengatakan itu, salaf pula yang mencontohkan semangat mereka dalam beramal soleh, ibadah. Diingkari oleh Imam Ahmad. Imam Ahmadullah yang mengatakan, sahibul hadis indana man yasta'milul hadis. Ahlul hadis, yani ulama hadis, bagi kami adalah orang yang mengamalkan hadis itu, mengamalkannya, memakai, dia amalkan, dia pakai. Bukan hanya meriwayatkan saja, bukan hanya menghafal haddatsana fulan an fulan an fulan, tapi dia mengakai, mengamalkan itu hadis. Dialah sahibul hadis, dialah ahlul hadis bagi kami. Hasan al-Basri disebutkan juga, beliau yang berkata, kana rajul yatlubul ilm fala yalbas an yura dhalik fi takhashshu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Orang kalau sudah menuntut ilmu, enggak lama kamu lihat itu tampak pada kekhusyuannya, pada tindak tanduknya, gerak-geriknya, tampak pada lisannya, tutur katanya, tampak pada penglihatannya, tangannya, semuanya. Artinya dia berubah kepada yang lebih baik karena dia mengamalkan. Maka berubah, orang akan melihat fulan enggak seperti dulu. Dan itu enggak lama, enggak butuh waktu lama untuk dia berubah. Kata Waqi Ibnu Jarrah rahimahullah mengisahkan bagaimana syuyukh para ulama, guru-guru beliau, orang-orang saleh salaf. Kata Waqi, A'mas ini Imam Sulaiman Ibnu Mahran rahimahullah. Kata Waqi, A'mas umurnya mendekati 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Selama 70 tahun itu tidak pernah beliau tertinggal takbiratul ihramnya imam. Bukan 7 tahun. 70 tahun beramal. Gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Berarti dia ada di masjid sebelum iqamat. Gak pernah ketinggalan, artinya dia takbiratul ihram bersama imamnya. Imam Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar. Gak ketinggalan takbiratul ihramnya. Ya, kalau dibandingkan dengan kita, bukan tempatnya perbandingan sih, terlalu jauh. Kita bisa 7 hari saja enggak ketinggalan takbiratul ihram, masya Allah. 70 tahun. Kata Taqiyuddin Sulaiman Al-Qadhi, kisah A'mas ada di Siyar Alamin Nubala. Qadhi Taqiyuddin Sulaiman menyatakan, aku tidak pernah sholat faridoh, tidak pernah sholat fardu, 5 waktu sendirian. Gak pernah sholat fardu sendirian kecuali 2 kali dalam hidupnya, dan itu pun sangat beliau sesali, sehingga beliau katakan seakan-akan aku tidak melakukan sholat itu. Karena terbiasa berjamaah. Begitu beliau lakukan sendirian, hambar. Seperti enggak sholat. Cuman 2 kali. Itu pun disesali sangat oleh beliau. Imam Muhammad Ibnu Sama'ah Al-Kufi juga disebutkan, selama 40 tahun aku enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram kecuali sekali dalam 1 hari, itu pun karena udzur. Apa udzurnya? Ibunya mati. Ibu beliau saat wafat di hari itu. Ini sibuk mungkin ngurusi jenazahnya ini itu, sehingga terlewatkan takbiratul ihramnya. maka aku sholat, ini sholat-sholat sunnah, diperbanyak oleh beliau 25 kali. Ini bagi beliau untuk bisa menutupi, mengejar ketertinggalannya, karena sholat berjamaah, di riwayat disebutkan 25 kali lebih afdol dari sholat sendirian. Maka beliau sholat 25 kali supaya dapat keutamaan yang gak hilang. Amal. Sampai aku ngantuk, capek, tertidur. Dalam tidur, ini mimpi, beliau di ada yang mendatangi dan menyampaikan kepadanya, wahai Muhammad, kamu telah sholat 25 kali. Ya mungkin pahalanya bagimu ada, tapi bagaimana dengan pengaminan para malaikat? Mana mungkin bisa kamu dapati? Kan Rasulullah SAW sebutkan, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amin bersama imamnya, amin. Sama bareng dengan aminnya malaikat, terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Itu dalam berjamaah. Bagaimana itu akan kamu peroleh? Ya gak akan bisa. Menyesali sekali beliau. Rahimahullah Imam Muhammad Ibnu Sama'ah. Kata Imam Ibrahim bin Yazid At-Taimi juga disiar, idza ra'aita ar-rajul yatahawan fi takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Kalau kamu melihat seseorang menggampang-gampangkan takbiratul ula, takbiratul ihram, Allahu Akbar, menggampang-gampangkan artinya ini sudah mau qomat, hamba Allah ini masih guyon di tempat wudu, masih berlama-lamaan di hammamat, bahkan yang ini masih di tempat tidurnya, masih selimutan, masih ini. Kalau kamu dapati orang menggampangkan takbiratul ihram, bukan sholat jamaah loh. Bukan dia menggampangkan sholat jamaah, enggak sholat jamaah, sholat sendiri. Bukan, takbiratul ihramnya. Kalau kamu dapati orang menggampang-gampangkan takbiratul ihram, sehingga sering, dari mana diketahui menggampangkan, sering ketinggalan takbiratul ihram, datang, imam sudah waladdolin, baru dia masuk masjid. Wala imam sudah ruku Allahu Akbar, baru dia masuk masjid. Sering dan ma'ruf seperti itu ini orang. Kalau kamu dapati seperti itu, cuci tanganmu darinya. Artinya cuci tanganmu darinya, di sini orang jangan diharap kebaikannya sudah. Gak bisa kamu harapkan. Lepas. Sampai setingkat itu. Kuatnya a'immatus salaf dalam amal saleh. Bagaimana mereka pentingkan, bagaimana mereka sangat peduli tentang hal itu. Dan itu ma'ruf di zaman salaf. Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Waris mengatakan, aku pernah melihat Imam Yahya ibnu Malik ibnu A'id. Imam Yahya ibn Malik ibn A'id ini orang yang sudah sangat tua sekali. Dalam keadaan dia dibantu untuk ke masjid, gak mau ketinggalan. Ini dibopong oleh entah anaknya, entah siapa, temannya atau muridnya. Karena sangat tua, gak mampu jalan sendiri. Ayo dibantu sampai diberdirikan di shof. Sudah tua renta Yahya bin Malik itu pun gak mau ketinggalan ke masjid amal. Kan ilmunya ma'ruf, ilmunya gampang. Keutamaan sholat jamaah ini itu, fadilahnya, kewajibannya, itu dipelajari oleh semua orang. Tinggal sekarang pengamalannya seperti apa. Dan beliau katakan, Imam Yahya ini, ya Rabb, la taslubni hubbaha abada. Ya Allah, jangan engkau cabut dariku mencintai sholat ini. Jangan engkau cabut kecintaanku terhadap sholat ini, sholat jamaah di masjid maksudnya. Hatta dalam usia yang sudah sangat senja. Taufik. Kalau sudah Allah berikan kepada hambanya hatta tua, hatta udzur, ya gak mau ketinggalan. Itu pula yang dinasehatkan oleh Dhahhak ibn Muzahim, imam rahimahullah, pernah menasehatkan kepada Ajlah. Kata Dhahhak kepada Ajlah, beramallah kamu, amalkan apa yang kamu bisa amalkan. Sebelum datang waktunya, kamu gak akan bisa mengamalkan. Ada keinginan, hasrat, tapi kamu sudah gak mampu. Maka Ajlah tanya, apa bisa itu? Bisa, kata Dhahhak. Aku sekarang ingin berbuat ini itu, tapi aku gak mampu. Ya karena usia. Misalnya puasa. Terus sekarang kamu sehat, kuat. Mau puasa gampang. Bahkan saat puasa masih main bola, kuat. Tapi ketika orang sudah tua, buru-buru main bola, puasa itu sendiri sudah gak kuat. Dia harus makan. Telat makannya nanti problem, mahnya kambuh, yang ini, yang itu, sudah gak mampu. Itu yang dinasehatkan. Mumpung kamu belum punya udzur, beramallah, amalkan ilmumu, bersungguh-sungguhlah. Selagi kamu masih bisa, selagi kamu masih mampu, masih kuat, belum ada halangan, belum ada udzur, i'mal, beramallah, kata Dhahhak ibn Muzahim menasehati Ajlah. Makanya disebutkan di Tahdzibul Kamal, kalau sudah sore seringnya didapati Imam Tohak ini menangis. Maka suatu ketika ditanya beliau, apa yang membuat Anda menangis? Kata beliau, aku menangis karena aku gak tahu hari ini apa yang naik dari amalanku kepada Allah. Apa yang aku amalkan hari ini? Sementara sudah banyak uzur, sementara sudah banyak halangan karena usia mungkin atau sakit atau ini, menangis beliau. Karena berharapnya masih bisa beramal soleh, pinginnya. Sampai menangis. Salaf. Rahmatullah alaihim. Rahmatan wasi'ah. Bahkan disebutkan di Siyar Alamin Nubala juga tentang Imam Abdurrahman Ibn Abi Nu'm Al-Bajali. Abdurrahman Ibn Abi Nu'm Al-Bajali. Kata Bukair bin Amir, kalau saja seandainya dikatakan kepada Imam Abdurrahman bahwa malaikatul maut mau ngambil nyawa beliau, sudah mengarah kepadamu atau sudah di pintu rumahmu, mau datang ambil nyawa, maka niscaya tidak ada amalan soleh, tidak ada ibadah yang bisa beliau tambah untuk beliau lakukan. Maknanya apa? Ya karena ini orang, beliau Abdurrahman ibn Abi Nu'um, selalu dalam ibadah, selalu dalam amal soleh, terus sibuk dengan itu. Sehingga kalaupun dikatakan malaikatul maut sudah mengarah ke kamu, ya gak ada yang mau dia tambah. Apa yang mau dia tambah? Wong dia selalu sibuk dalam amalan. Dia sibuk dalam ibadah. Beda dengan orang pemalas atau pengangguran. Nganggur, males, kosong hari-harinya. Nanti sudah mendekati kematian, baru dia kentes. Baru dia jamak takhir istilahnya. Baru dia perbanyak amalannya, mau sedekah, mau wakaf, mau ini. Karena tahu kematian sudah dekat baginya. Baru banyak beramal. Sebelumnya enggak ada. Males. Bukan begitu. Imam Abdurrahman ibn Abi Nu'um, kalaupun malaikat datang, enggak ada yang bisa dia tambah dari amal solehnya. Dia selalu dalam amal soleh. Selalu sibuk dalam ibadahnya. Rahimahullah. Begitulah. Mereka yang satu mewariskan ilmu dan amalan, ilmu dan akhlak kepada muridnya, generasi berikutnya mencontoh atasnya, mencontoh atasnya lagi, dan seterusnya. Makanya disebutkan terkait Imam Abu Dawud Sijistani, Sulaiman ibn Ash'ath. Imam Abu Dawud sahibus sunan, yang punya Sunan Abu Dawud itu, murid Imam Ahmad. Kata Imam Adz-Dzahabi, yang sampai kepada kami, Abu Dawud Imam termasuk ulama amilin yang sangat mengamalkan ilmunya. Sampai sebagian a'immah mengatakan Abu Dawud yushabbah bi Ahmad ibn Hanbal. Abu Dawud itu diserupakan seperti Ahmad bin Hanbal. Memang gurunya, guru besarnya. Artinya seperti apa Imam Ahmad? Ya seperti itu Abu Dawud. Nyontoh. Ilmunya, amal ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya, kesehariannya. Ditiru semuanya oleh Abu Dawud. Wa kana fi hadihi wa dalihi wa samtih. Begitu. Dalam tindak tanduk, dalam gerak-geriknya, dalam amalannya, akhlaknya. Wa kana Ahmad yushabbah fi dhalik biwaqi'. Imam Ahmad sendiri seperti itu, menyerupai atau mencontoh guru besarnya, Imam Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Ini seperti apa Imam Waqi', itu yang ditiru oleh Imam Ahmad. Sama ibadahnya, akhlak, semangatnya dalam khair. Wa kana Waqi' yushabbah bi Sufyan. Waqi', Imam Waqi' diserupakan dengan Imam Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, guru besarnya. Waqi' seperti itu karena mencontoh Sufyan, gurunya. Sufyan Ats-Tsauri, imam besar, Amirul Mukminin fil hadis. Ibadah, akhlaknya, tutur kata, tindak tanduknya sama. Wa Sufyan bi Manzur. Sufyan Ats-Tsauri meniru, menyerupai guru besarnya Imam Mansur, yaitu Mansur Ibnul Mu'tamir. Dicontoh oleh Sufyan. Wa Mansur bi Ibrahim. Imam Mansur Ibn al-Mu'tamir seperti itu, mencontoh, meniru gurunya, Imam Ibrahim. Beliau Ibrahim Ibn Yazid Ibn Qais An-Nakhai. Jadi ditiru oleh Mansur. Wa Ibrahim bi Alqamah. Ibrahim seperti itu, meniru gurunya, Alqamah. Imam Alqamah Ibn Qais An-Nakhai. Ibadahnya, akhlak, tindak tanduknya meniru Alqamah. Wa Alqamah bi Abdillah ibni Mas'ud. Alqamah seperti itu, meniru guru besarnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ibadahnya Ibnu Mas'ud, akhlaknya Ibnu Mas'ud, adab, akhlak, tindak tanduknya ditiru semuanya oleh Alqamah. Wa kana, kata Alqamah, wa kana Ibnu Mas'ud yushabbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dalih. Dan Ibnu Mas'ud paling diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tindak tanduknya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Ibnu Mas'ud begitu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu. Bagaimana generasi yang bawah mencontoh, mengikuti generasi yang di atasnya. Dengan itu mereka menjadi orang-orang terbaik, generasi yang diridhoi oleh Allah. Betapa perlunya kita dengan wasiat-wasiat seperti ini. Kita semua perlu dan butuh nasihat, suri toladan, contoh dari para a'immah dan para ulama kita. Orang-orang besar yang kalau kita melihat mereka menjadi kerdil kita. Kecil dan terlalu jauh dari mereka. Nas'alullah at-taufiq. Tapi teruslah berharap kita, berdoa. Taufiq akan diberi kekuatan oleh Allah untuk mencontoh dan mengikuti mereka. Sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.